إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu di kesempatan pagi hari ini, di pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Dari Sa'adah, di pembahasan Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih membaca segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu, ya, yang mana kita terakhir sampai di segi yang ke-111, masih di sela-sela membaca penjelasan Imam Ibnu Qayyim dan nukilan-nukilan beliau di dalam pembahasan ini, yaitu al-ilmu kasyafun lil haqa'iq, ilmu ini yang menyingkap hakikat segala sesuatu. Di pembahasan yang terakhir, di pertemuan yang lalu, kita membaca pernyataan dari Imam Muhammad Ibnu Fadl Az-Zahid, ya, yang menyebutkan Zahabul Islami ala yadi arba'ati asnafin minan nas. Hilangnya Islam atau pudarnya Islam itu akan terjadi, ya, di tangan 4 golongan manusia. Keberadaan mereka ini akan menjadi sebab pudarnya Islam. Pertama, sinfun la ya'maluna bima ya'lamun. Golongan yang pertama, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Ini berbahaya, ya. Mereka faham tapi tidak mengamalkan. Yang kedua, wasinfun ya'maluna bima la ya'lamun. Kebalikannya, golongan yang kedua, mereka mengamalkan tapi tanpa ilmu. Mengamalkan sesuatu yang mereka tidak ketahui. Jadi sekedar semangat mengamalkan, tapi mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini juga menjadikan pudarnya Islam. Yang ketiga, wasinfun la ya'maluna wa la ya'lamun. Golongan yang ketiga, ini juga sangat parah, ya. Tidak beramal juga tidak berilmu. Dua-duanya celaka. Ilmu tidak ada, amalan tidak ada. Dan yang keempat, wasinfun yamna'unan nasa minat ta'allum. Golongan yang menghalang-halangi atau melarang manusia dari menuntut ilmu. Jadi perhatikan, semua kerusakan dan keburukan kembalinya kepada apa? Kepada orang-orang yang berpaling dari ilmu. Karena orang yang tidak mengamalkan ilmu, ini menunjukkan ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak menjadi sebab hatinya takut dan tunduk kepada Allah. Inilah golongan manusia yang celaka. Diterangkan di sini Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, kultu, aku katakan, beliau menjelaskan makna 4 golongan ini. As-sinful awwal man lahu ilmun bila amal. Golongan yang pertama itu orang yang punya ilmu tapi tidak punya amal. Tidak mempraktekkan ilmunya, hanya teori doang. Tidak ada praktek dalam hidupnya. فهو أضر شيء على العامة فإنه حجة لهم فإنه حجة لهم في كل نقيصة ومبخصة. Golongan ini orang yang tidak punya ilmu, orang yang punya ilmu tapi tidak punya amal, ini adalah orang yang paling berbahaya bagi orang awam, bagi keumuman kaum muslimin. Ya, karena dia merupakan argumentasi yang dijadikan orang-orang awam dalam setiap kekurangan dan keburukan yang ada pada diri mereka. Ya, ini orang-orang awam akan mengatakan, dia saja yang berilmu tidak melakukannya. Dia saja yang dipandang sebagai orang yang paham dalam agama juga tidak mengerjakan ini. Jadi argumentasi, jadi alasan bagi orang-orang awam untuk membela kesalahan mereka. Baik, itulah golongan yang pertama. Wasinfu tsani, golongan yang kedua, al-abidul jahil, ahli ibadah yang tidak berilmu, ahli ibadah yang bodoh. Semangat ada tapi tidak punya ilmu. Akhirnya dia mengamalkan semua apa yang dianggap baik dalam pikirannya, apa yang dibisikkan oleh syaitan dalam perasaannya. Ini juga bisa menghancurkan agama, merusak agama. Fa inna nasa yuhassinuna dhanna bihi, karena orang-orang akan, orang lain akan bersangka baik kepadanya dengan melihat ketekunannya beribadah. Li ibadatihi wa salahihi fayaktaduna bihi ala jahli, orang-orang akan bersangka baik kepadanya mempertimbangkan ibadahnya yang rajin, dianggap sebagai orang soleh, maka orang-orang pun akan meneladaninya dalam kebodohannya. Apa yang dia kerjakan orang ikut dianggap itu baik, padahal ini tidak ada, tidak ada dalilnya. Akhirnya manusia akan binasa, orang-orang yang mengikutinya juga akan terjerumus ke dalam sebab kejahilan yang dilakukannya. Ini juga tentu orang yang menjadi sebab pudarnya cahaya Islam. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, وَهَذَانِ السِّنْفَانِ هُمَا الَّذَانِ ذَكَرَهُمَا بَعْضُ السَّلَفْ فِي قَوْلِهِ, kedua golongan ini yang telah disebutkan, diperingatkan oleh sebagian dari ulama salaf yang mengatakan, salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, ihdharu fitnatal alimil fajiri wal abidil jahil fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Hati-hatilah kalian, waspadalah terhadap fitnahnya orang yang berilmu tapi buruk akhlaknya, buruk pengamalannya. Juga fitnahnya orang yang ahli ibadah tapi bodoh, jahil. Karena fitnah keduanya merupakan fitnah bagi besar bagi orang-orang yang terfitnah. Kita perhatikan, ilmu kalau sekedar menjadi pengetahuan hanya menjadikan seorang kelihatan banyak yang dikuasai, tapi tidak membekas, membentuk pada dirinya, tidak menjadikan hatinya tunduk dan takut kepada Allah, maka ini adalah ilmu yang mencelakakan. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu ini bukanlah ilmu yang dipuji di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Fa'innan nasa innama yaktaduna bi'ulama'ihim wa'ubbadihim. Karena kebanyakan manusia, mereka hanyalah menjadikan panutan dua golongan, yaitu orang-orang yang dianggap ulama berilmu dan orang-orang yang dikatakan sebagai ahli ibadah, orang-orang yang soleh. Ini panutan manusia. فَإِذَا كَانَ الْأُلَمَاءُ فَجَرَةً وَالْعُبَّادُ جَهَلَةً أَمَّتِ الْمُصِيبَةُ بِهِمَا وَأَضُمَةُ الْفِتْنَةُ عَلَى الْخَاصَةِ وَالْعَامَةِ. Maka jika kedua golongan manusia ini, para ulamanya adalah orang-orang yang buruk amalnya, orang-orang yang fajir, selalu melakukan keburukan, sedangkan ahli ibadahnya orang-orang yang jahil, semangat ibadah tapi tidak ada bimbingan ilmu agama yang benar, jahil, maka ini akan menjadi sebab musibah yang merata, ya, dengan sebab rusaknya dua golongan manusia ini, dan fitnah pun, fitnah besar pun akan tersebar di masyarakat umum maupun di kalangan orang-orang yang khusus. Makanya solusinya setelah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk masalah seperti ini adalah menuntut ilmu yang bermanfaat. Ilmu dari ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah s.a.w. berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, kemudian as-sinfu tsalits, golongan yang ketiga, golongan manusia yang ketiga, alladzina la ilma lahum wa la amal, orang yang tidak punya ilmu tidak juga beramal. Wa innama hum kal an'amis sa'imah. Orang-orang seperti ini adalah seperti binatang ternak, binatang-binatang ternak. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka ini sama dengan binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi. Tidak mau belajar, kemudian tidak mau mengamalkan. Ya? Tidak ada kebaikan yang ada pada diri mereka, maka mereka dikatakan seperti binatang-binatang ternak, bahkan binatang ternak masih lebih baik keadaannya, karena binatang-binatang ternak tidak Allah berikan akal untuk memahami ilmu, ya, sehingga keadaan mereka tentu tidak akan dihinakan ketika pada hari kiamat nanti. Adapun orang-orang ini, ya, yang tidak mau belajar agama dan tidak mau mengamalkan, tentu akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti karena mereka berpaling dari ilmu dan amal. Wasinfur rabi, kemudian golongan yang keempat, ya, orang-orang yang menghalangi manusia dari belajar agama, ini adalah nuwabu iblis fil ard, perwakilan iblis di muka bumi. Wahumul ladzina yubathiuna wahumul ladzina yusabbituna an-nasa an talabil ilmi. Mereka lah orang-orang yang menghalangi manusia dari menuntut ilmu, wattafaquhi fid din, dan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia akan mengenal Allah, beribadah dengan benar, belajar tentang iman, belajar akidah, kalau dia tidak menuntut ilmu agama, tidak membaca ayat-ayat Al-Quran, merenungkan isinya, membaca hadith-hadith Rasulullah SAW. Tidak ada yang menginginkan keburukan seperti ini kecuali iblis la'anatullah alaih dan bala tentaranya. Makanya ketika ada golongan manusia yang perbuatannya selalu menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala, mereka pantas disebut sebagai nuwabul iblis, perwakilan iblis di muka bumi ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan tugas iblis di muka bumi ini untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'i adarru 'alaihim minasyayatinil jin. Ya? Bahkan mereka-mereka ini lebih berbahaya bagi manusia dibandingkan syaitan-syaitan dari kalangan jin. Mereka ini syaitan-syaitan dari kalangan manusia, lebih berbahaya dibandingkan daripada syaitan dari kalangan jin. Fa innahum yahuluna bainal qulubi wa inahudallahi wa tariqihi. Karena mereka-mereka ini yang menghalangi manusia, yang menghalangi hati manusia dari petunjuk dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau syaitan dari kalangan jin menggoda, betul, dan sangat buruk akibat dari godaannya. Tapi mereka-mereka ini syaitan dari kalangan manusia, ketika menghalangi manusia dari ilmu agama, tentu orang akan lebih terima, apalagi dengan menggunakan kata-kata indah yang menipu seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, jin maupun manusia. Mereka akan saling membisikkan satu sama lain kata-kata indah yang menipu. Jadi mereka-mereka ini akan mempengaruhi manusia supaya jauh dari ilmu dengan dikesankan ilmu tidak penting. Ilmu itu hanya membuat lambat kita beramal. Akhirnya manusia jauh dari ilmu, bahkan dikesankan orang belajar ilmu agama nanti akan menjadi sikapnya berlebih-lebihan, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini semua adalah benar-benar ucapan dari perwakilan iblis di muka bumi ini. Makanya mereka dikatakan lebih berbahaya daripada syaitan dari kalangan jin, karena mereka bisa mempengaruhi manusia, dan syubhat, kerancuan yang mereka lontarkan kepada manusia akan lebih mudah diterima. 6. Fahaulail arba'atu asnafin humul ladhina. Fahaulail arba'atul asnafi humul ladhina dhakarahum hadzal arifu rahmatullah alaih. Maka inilah golongan, empat golongan manusia yang disebutkan oleh ulama ini, orang yang berilmu ini, yaitu tadi yang kita bacakan, Al-Imam Muhammad Ibnul Fadl Az-Zahid. Ya. Jadi empat golongan inilah yang disebutkan oleh beliau sebagai orang-orang yang keberadaannya bisa merusak pemahaman Islam. Dikatakan di sini dhihabul Islam, ya, menjadikan sebab pudarnya atau hilangnya Islam. Maksudnya agama Islam tidak akan hilang tentu saja. Tapi akan merusak keindahan Islam di mata manusia. Agama Islam tetap mulia dan tetap tinggi meskipun banyak orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tapi maksudnya mereka ini keberadaannya akan menjadi sebab manusia jauh dari Islam. Semakin menjadikan fitnah tersebar untuk menjadikan manusia benci kepada Islam, tidak mengamalkan Islam dengan benar, inilah yang mereka lakukan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, فَهَاُولَٰئِ كُلُّهُمْ عَلَى شَفَى جُرُفٍ هَارٍ. Maka keempat golongan ini, mereka ini semua berada di tepi jurang keruntuhan. Wa ala sabilil halakati, dan di jalan kebinasaan. Kenapa? Mereka jauh dari ilmu agama. Dengan jauh dari ilmu agama, mereka menjadikan jalan mereka sendiri gelap. Kemudian menjadikan gelap jalan manusia. Beberapa kali saya nukilkan pernyataan dari Imam Ibnul Jauzi yang mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, pengkaburan pertama yang akan dilontarkan iblis untuk menyesatkan manusia adalah menjauhkan mereka dari belajar ilmu agama yang benar. Jadi ini adalah perbuatan iblis. Maka orang yang tidak berilmu tidak mengamalkan, berilmu tapi tidak mengamalkan, atau mengamalkan tapi tanpa ilmu, apalagi menghalangi manusia dari menuntut ilmu, maka ini berarti memadamkan cahaya pada dirinya dan pada orang lain, ya, cahaya yang merupakan sebab manusia akan dimudahkan menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Wa ala sabilil halakati, dan mereka ini benar-benar di atas jalan kebinasaan. Wa ma yalqal alimu wa da'i ilallahi wa rasulihi ma yalqahu minal adha wal muharabati illa ala aidihim. Dan tidaklah orang-orang yang berilmu dengan benar, orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan Rasulnya, mendapatkan gangguan dan permusuhan di kalangan manusia kecuali melalui perbuatan tangan-tangan empat golongan manusia ini. Jadi mereka ini yang menjadi sebab kerusakan. Ketika mendapati orang yang semangat mengajak manusia ke jalan sunnah, ke jalan yang benar, justru mereka-mereka ini yang menentang. Mereka-mereka ini yang menjadi sebab manusia membenci orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Wallahu yasta'milu man yasha'u fi sakhatihi kama yasta'milu man yuhibbu fi mardhatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, yasta'milu, mempekerjakan siapa yang dikehendakinya dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkainya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempekerjakan, menjadikan berbuat orang-orang yang dicintainya dalam mencari keridhaannya. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui perbuatan hamba-hambanya. Yani semua ini kembali kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan takdirnya, cuma jelas sebabnya karena belajar ilmu agama. Maka di sini kesimpulannya, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wala yankashifu sirru hadhihi at-tawaifi wa tariqatuhum illa bil ilmi, dan tidak akan mungkin tersingkap. Tidak akan mungkin bisa terbuka rahasia tersembunyi dari empat golongan ini, kemudian jalan yang mereka tempuh kecuali dengan ilmu agama. Dari mana kita mengetahui keburukan-keburukan yang dimunculkan oleh empat golongan ini, syubhat-syubhat yang mereka lontarkan? Jelas semuanya telah dijawab di dalam Al-Quran sebagai sumber ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka membawakan satu kerancuan ya, satu pengkaburan di hadapanmu wahai Rasulullah, kecuali kami akan datangkan bagimu kebenaran dan sebaik-baik penjelasan. Ini Allah menjamin. Semua yang namanya syubhat, semua yang namanya kerancuan, pengkaburan yang dilakukan oleh empat golongan ini untuk menentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dalam ayat tadi, menjanjikan bahwa di dalam Al-Quran dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. telah ada jawaban dengan sebaik-baik penjelasan kebenaran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah s.a.w. tersebut. Taib. Fa'adal khairu bihadhafirihi ilal ilmi wa mujibihi. Maka kalau begitu, kembali lagi, kebaikan dalam semua seginya, kembali kepada ilmu dan konsekuensi ilmu, yaitu amal. Wa syarru bihadhafirihi ilal jahli wa mujibihi. Sementara keburukan, dengan segala sisinya kembali kepada kejahilan wa mujibihi dan hal-hal yang lahir dari kejahilan atau kebodohan tersebut. Ya, bagi ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa ilmu benar-benar adalah perkara yang kita butuhkan untuk mengenal kebaikan mengamalkannya, termasuk untuk mengetahui keburukan dan meninggalkannya, bahkan mengetahui bahaya yang dilontarkan oleh syaitan. Semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita ketahui dengan belajar ilmu agama, belajar dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. InsyaAllah cukup sampai segi keutamaan ilmu yang ke-111 ini di kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk kita lanjutkan dengan tanya jawab dari hal-hal yang perlu antum tanyakan. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat, menambah motivasi kebaikan untuk terus kita menuntut ilmu agama, memperbaiki hal-hal yang salah dari pengamalan kita, agar menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Imam Ustaz, jazakallah khair, tabarakallah fiqh atas materi yang telah sampaikan saat di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam a'azani Allahu ayyakum, untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang ingin memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang kutaman ilmu. Dan untuk antum yang bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun antum dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0819896543. Nah, kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali di 0218236543 untuk antum yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Mul di Medan ini, Ustaz. Ya, silakan Pak Mul. Jadi bertanya Ustaz mengenai kurban Ustaz. Jadi orangnya udah meninggal Ustaz, meninggal terus keluarganya mendaftarkan ke panitia agar didaftarkan orang yang sudah meninggal ini untuk ikut kurban. Nah, ini hukumnya bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih Pak. Ya itu aja Ustaz. Kalaupun tak bisa bagaimana ya, agar sempurna gitu, Dad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Pertanyaan sangat baik sekali dari Pak Mul yang ada di Medan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya, ketika ada yang seperti ini, keluarganya mendaftarkan untuk orang yang telah meninggal di kalangan keluarga mereka, ya mungkin orang ini memang punya wasiat sebelum meninggal untuk didaftarkan sebagian hartanya untuk kurban, atau memang ada yang apakah dia mungkin pernah bernazar atau dia punya hajat. Yang jelas ini tidak mengapa kalau dilakukan, ya. Para ulama banyak yang membolehkan hal ini dengan mengkiaskan sedekah untuk orang yang telah meninggal, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ala kulli hal, ini termasuk perkara yang diperbolehkan karena kita tidak mengetahui, bisa jadi memang dia memiliki harta yang memang dia persiapkan untuk hal ini, tapi dia keburu meninggal dunia. Ya, selama itu korban dilakukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memang keluarganya menginginkan hal ini, bahkan misalnya itu dari harta keluarganya sendiri diniatkan untuk orang tersebut, maka ini termasuk perkara yang diperbolehkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Pak Mul, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Nah, kita angkat berikutnya di melalui telepon di 021 823 6543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru. Ya, silakan Ummu Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Barakallahu fiik, izin bertanya. Ini Pak Ustadz, seseorang dia menuntut ilmu melalui kitab Nizami Islam. Itu dari Syekh Taqiyuddin. Katanya itu juga belajar akidah. Itu gimana, Pak Ustadz? Baik, terima kasih Ummu Nabila, cukup. Iya, cukup. Syukran, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan dan petunjuknya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, kitab yang dimaksud saya tidak ketahui dan saya juga tidak pernah membacanya. Adapun syekh yang disebut Syekh Taqiyuddin, Taqiyuddin ini gelar Taqiyuddin, ada Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, ada Taqiyuddin, ini banyak yang memiliki gelar seperti ini. Maka yang paling penting tadi dilihat akidahnya itu apa. Kalau sekedar mengajarkan akidah, akidah itu ada yang akidah yang benar, ada akidah yang salah, ya. Akidah yang benar, ada yang akidah yang salah. Semua dikatakan akidah karena akidah itu adalah sesuatu yang mengikat hati. Ya, ada akidah yang batil, akidah kesyirikan, akidah yang mengajarkan untuk menolak sifat-sifat Allah, atau bahkan akidah yang meyakini perbuatan-perbuatan yang sangat sangat kufur, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Yang penting dilihat kitab tadi itu mengajarkan akidah yang bagaimana. Kalau akidahnya sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh para ulama salaf, yang diajarkan misalnya contoh di dalam kitab seperti kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dalam kitab akidah seperti kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Akidah-akidah Ahlus Sunnah jelas, buku-buku yang mereka tulis, bahkan kitab-kitab yang memuat prinsip-prinsip dasar Islam yang ditulis para ulama madhab seperti Syarhus Sunnah Al-Muzani Imam Madhab Imam Syafi'i, Usul Sunnah Imam Ahmad, Akidah Tahawiyah Imam Abu Hanifa, kemudian yang ditulis Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayruwani dalam dari Madhab Maliki, ini juga menjelaskan masalah-masalah akidah. Ini yang menjadi rujukan kita. Kalau buku tadi mengajarkan akidah seperti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka diterima. Kalau tidak, maka tentu kita tidak menerimanya. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ummu Nabila, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Nah, kita angkat berikutnya kembali di 0218236543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kembali kami tunggu bagi antum yang bertanya. Dan antum pun dapat tanya lewat chat WA di 0819896543. Baik, Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan melalui baik, melalui chat WA. Dan pertanyaannya, Ustaz, mohon maaf, ini keluar dari tema yang dibahas tentang keutamaan ilmu. Beliau bertanya, Ustaz, apakah hukumnya mengundang orang kafir ketika walimah? Ya, karena beliau memiliki punya rekan kerja dan atasan orang kafir. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Jazakallah khairan. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan dan petunjuknya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, hukum asalnya yang seperti ini diperbolehkan, tidak mengapa. Karena kita mengundang mereka dalam rangka menunjukkan rasa baik. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, kita boleh melakukan kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia terhadap orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kalian, wahai kaum mukminin, terhadap orang-orang kafir yang tidak merangimu dalam urusan agamamu, tidak mengusirmu dari negeri-negerimu, ya, supaya kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka dalam urusan dunia. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kita undang mereka dalam rangka menunjukkan kebaikan Islam, bahwa kita juga tetap ya disyariatkan berbuat baik kepada mereka dalam urusan-urusan dunia. Sama dengan misalnya kita ikut membantu membersihkan rumah mereka, atau membantu orang-orang yang miskin di antara mereka memberikan makan misalnya, atau ketika ada yang sakit kita berikan obat, maka ini diperbolehkan dalam rangka menunjukkan kebaikan Islam dengan harapan dia tertarik dengan kebaikan kaum muslimin untuk kemudian membuat peluang dia untuk masuk Islam. Nah, barakallahu fik. Nah, Ustaz, wafik barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon Ustaz di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ya, baik, Ibu, mohon maaf tolong dimatikan terlebih dahulu suara televisinya ataupun suara radionya biar Ibu tidak terlalu bingung mendengar dan menyimaknya. Cukup menyimak lewat telepon saja, Ibu. Ya. Silakan Ibu, dengan siapa? Iya. Saya dari Brebes, Pak. Dengan siapa Ibu namanya? Mohon maaf. Namanya Soliha. Ibu Soliha. Silakan Ibu pertanyaannya. Ini boleh enggak saya mengikuti pengajian tapi di dalamnya itu ada yang kurang sesuai dengan sunnah itu loh, yang ada manakib untuk saya gitu, Abdul Qadir Jilani, boleh enggak saya mengikuti, Pak? Baik, terima kasih Bu Soleha, pertanyaannya cukup Bu ya? Iya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Ibu Soleha tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Sehubungan dengan pengajian yang ditanyakan tadi, pengajian yang di situ ada penyebutan tentang manakib, misalnya manakib Abdul Qadir Jailani. Yang menjadi permasalahan di sini ya, manakib yang seperti ini, manakib itu artinya menyebutkan sifat-sifat atau keutamaan-keutamaan tokoh agama. Biasanya diambil dari riwayat-riwayat yang tidak sahih. Para imam besar Ahlu Sunnah, termasuk imam atau Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang yang berilmu, punya biografi dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita. Ya, ini yang harusnya kita jadikan sebagai rujukan, seperti yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alamin Nubala atau yang lainnya. Ini yang harusnya dijadikan pegangan. Adapun yang ada sekarang, manakiban-manakiban seperti ini menyebutkan kisah-kisah yang sebenarnya tidak sah dari, dinukil dari beliau, tidak ada riwayat yang benar atau asal-usulnya yang menyebutkan tentang kisah-kisah dari sebagian dari para ulama termasuk nanti Abdul Qadir Jailani atau yang lainnya. Dan biasanya pengajian-pengajian seperti ini ya, nanti ada akan ada sikap berlebih-lebihan, kemudian jadinya nanti menisbatkan kepada makhluk hal-hal yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kalau kita perlu manakib, perlu sifat-sifat yang terpuji, harusnya kita dahulukan ya, tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian biografi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan keutamaan-keutamaan mereka yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang jelas-jelas kesahihannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pengajian-pengajian seperti ini kebanyakan seperti itu ya, tidak didasarkan dengan ilmu yang benar, hanya mengambil kisah-kisah yang tidak ada asal-usulnya, maka sebaiknya kita menghindarinya. Barakallahu. Nah. Namun Ustaz Taufik Barakallah, Jazakallah khair atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan Ikhwatal Islam Azani Allahu Ayyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui chat WA Ustaz yang sudah masuk. Sebentar. Ustaz, ada seorang yang dianggap banyak ilmunya tapi dia tidak sabar jamaah di masjid, dan juga dia bilang orang yang hafal Al-Quran tidak akan dimasukkan ke dalam neraka walaupun dia bermaksiat. Apakah memang benar demikian Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari antum yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum dan kepada kita semua. Ya, jelas ini pernyataan yang sangat jauh dari kebenaran. Perbuatan orang itu sendiri sudah mencerminkan ya, pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama tentang bersolat berjamaah di masjid hukumnya adalah wajib. Kalaupun dia tidak mengatakan wajib, maka minimal hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sesuatu yang sangat ditekankan dan dianjurkan. Kalau dia benar-benar berilmu, harusnya dia semangat mengerjakan sesuatu yang dianjurkan. Kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana perintah beliau terhadap solat berjamaah, bahkan beliau dalam hadis yang sahih akan membakar rumah-rumah orang-orang yang ketinggalan sholat berjamaah. Seorang yang buta bahkan tetap diperintahkan untuk mendatangi sholat berjamaah di zaman Rasulullah SAW. Ala kulli hal, yang jelas sholat berjamaah demikian tinggi kedudukannya di dalam Islam. Kemudian pernyataannya, orang yang hafal Al-Quran tidak akan diadab meskipun berbuat maksiat. Siapa yang mengatakan demikian? Ya, tidak ada jaminan orang yang menghafal Al-Quran tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para ulama mengatakan, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang pandai membaca Al-Qur'an, bahkan menghafal Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an melaknat dia. Ya, ini kalau dia tidak mengamalkan kandungannya. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kaum-kaum dengan Al-Quran dan merendahkan derajat kaum-kaum yang lain dengan Al-Quran. Ada yang direndahkan derajatnya, berarti dihinakan. Karena apa? Dia tidak mengamalkan isi Al-Quran. Dia berbuat maksiat, kemudian meremehkan perbuatan maksiat. Tentu kalau seandainya maksud dia adalah orang yang menghafal Al-Quran, berbuat maksiat, kemudian dia bertobat, ya benar. Tapi ini bukan keutamaan khusus bagi penghafal Al-Quran. Semua orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah tidak akan mengadabnya. Tapi kalau dengan menghafal Al-Quran kemudian meremehkan perbuatan maksiat, ini justru bertentangan dengan perintah di dalam Al-Quran untuk menjauhi perbuatan maksiat dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, kita angkat pertanyaan melalui chat kembali Ustaz. Ustaz, apakah orang yang berilmu agama yang tinggi itu adalah termasuk wali Allah, dan apakah ulama harus mempunyai karomah Ustaz? Syukran dari Ibu Nur di Sindang Wangi Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari Ibu Nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarganya, dan kepada kita semua. Orang yang berilmu, maksudnya ilmu yang bermanfaat, mereka ini yang memang paling pantas disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, pernyataan yang terkenal mengatakan, illam yakunil ulama'u wal fuqaha'u awliya Allahi azza wa jalla fama lillahi min wali. Seandainya para ulama dan orang-orang yang mengerti agama, mereka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak punya wali. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, warathatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jalla. Orang-orang yang belajar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang belajar ilmu sunnah, mereka inilah pimpinannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah yang berhubungan dengan karomah, ya, tidak mesti setiap wali itu ada karomah dalam artian sesuatu yang aneh yang terjadi. Allah berikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhannya. Ada sebagian yang mendapatkannya, atau Allah Subhanahu wa taala ketika ada hajat memudahkan dia untuk adanya karomah. Ada juga tidak. Tidak mesti harus ada. Ya. Karena adanya karomah ini bukan sesuatu yang bisa diminta atau dilakukan dengan kemauan orang tersebut. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan ini pada saat-saat dibutuhkan untuk menguatkan hamba tersebut atau juga untuk hajat kaum muslimin. Ya makanya seperti karoma ini di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in lebih sedikit dibandingkan di kalangan tabi'in, karena kebutuhan di kalangan tabi'in lebih banyak dan para sahabat tentu lebih kuat keimanan mereka dibandingkan generasi yang datang setelah mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallah fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan kembali kita angkat pertanyaan telepon di 0218236543. Ya, nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan berada di mana ibu? Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi para pendengar dan juga pemerhati roja dimanapun antum berada. Ini sesi interaktif soal jawab untuk antum yang ingin bertanya dalam langkah memperdalam materi yang tersampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini tentang keutamaan ilmu. Baik, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak dan berada di mana? Dengan ya. Pak Arifin, berada di Sulawesi Tengah, Palu. Ya, silakan Pak Arifin. Ya, saya ingin tanyakan masalah perkara manusia itu yang kalau setelah mati kan meninggalkan tiga perkara itu, kan ada hadisnya itu. Tiga perkara ditinggalkan itu ilmu apa? Mana yang soalnya ilmu jariah dengan apa namanya amal yang berguna bagi manusia. Pertanyaannya apa, Pak? Ya, pertanyaannya begini. Bagaimana itu kalau orang sudah meninggal itu, apa masih bisa apa di bagi misalnya dikirimkan doa begitu bisa diterima oleh orang yang meninggal, padahal kan sudah putus masalah amalnya itu dengan manusia, bagaimana bisa diterima? Itu saya dengar penjelasan dari ustaz-ustaz biasa begitu. Bagaimana pendapat Bapak? Depan Pak Ustaznya. Baik. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan dari Pak Arifin yang ada di Sulawesi Tengah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan pada beliau, keluarganya dan juga kepada kita semua. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jika seorang manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga. Pertama, sadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Misalnya dia bangun masjid, dia wakafkan Al-Quran, terus diamalkan, terus dibaca, maka terus mengalir pahalanya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Dia mengajarkan ilmu kepada orang, diamalkan, maka terus mengalir pahalanya meskipun dia sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Bagaimana dengan pertanyaannya tadi, mendoakan orang yang telah meninggal, mungkin maksudnya mengirim pahala amal. Harus dibedakan Pak Arifin ya. Kalau mendoakan, berdoa itu kan kita mohon kepada Allah, terserah Allah mengabulkannya atau tidak. Al-Quran juga memerintahkan, dalam ayat Al-Quran banyak ya. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya, mohon ampunlah untuk dosamu dan untuk kaum mukminin dan untuk orang-orang yang laki-laki maupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika menguburkan jenazah, "Istaghfiru li akhikum." Mohon ampun untuk saudaramu yang sudah meninggal ini. Artinya, kita mohon ampun kepada Allah, kalau Allah mengabulkan ya diampuni, kalau tidak ya tidak, begitu maksudnya. Nah, beda dengan mengirim pahala. Nah, ini dia yang tidak akan sampai kalau bukan dari tiga arah tadi. Orang beramal sekarang dikirim pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Dari mana dikirimnya? Ini bukan seperti kantor pos atau kirim paket, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tadi putus amalnya. Bahkan Al-Qur'an menegaskan di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Najm, "Wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali dari apa yang pernah diusahakannya sewaktu di dunia. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Manusia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang diperbuatnya dan dosa dari keburukan yang pernah diperbuatnya. Yang jelas, kalau bukan dari amal yang pernah diusahakannya, maka dia tidak akan dapat, tidak akan bisa dikirim pahala kepada dirinya. Ini pernyataan bahkan diterangkan sendiri oleh Imam Asy-Syafi'i. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil pernyataan beliau bahwa mengirim pahala tidak akan sampai, ya, karena itu bukan merupakan usaha dari manusia. Dan ini pendapat pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i sendiri ketika menafsirkan ayat yang saya sebutkan tadi di dalam surat An-Najm seperti yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, barakallahu fik. Namun setufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum, masih kita angkat berikutnya pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ahwal Ustaz, ini dari Umu Sabila tadi yang itu istrinya itu Taqiyuddin An-Nabhani. Mohon Pak Ustaz, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, penjelasannya Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik Ibu. Ya, yang jadi pertanyaan tadi masalahnya isi bukunya saya sendiri belum pernah membacanya. Ya. Isi bukunya saya tidak pernah membacanya dan yang saya ketahui ya saya tidak pernah membaca buku tersebut dan juga dari ulama ahlus sunnah wal jamaah yang kita kenal saat ini yang saya tidak mengetahui penjelasan tentang kitab tersebut ya. Yang jelas dilihat saja isinya ya. Lagi pula kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama sudah banyak tersebar, itu kita cukupkan dengannya. Nah, jadi dilihat isi dari kitab ini bagaimana penjelasan akidahnya kemudian baru bisa kita menilainya. Nah, barakallahu fiik. Namun satu fiik barakallah. Nah, demikian untuk jawaban dari Ibu Ummu Nabila, mungkin bisa difahami ya, karena Ustaz belum pernah membaca buku tersebut sehingga tidak bisa memberikan penilaian tentang buku tersebut. Dan khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum, masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan ke depan. Kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Ya, 6 silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Bapak Devrita dari Tasikmalaya. Bapak Devrita di Tasikmalaya. Silakan Pak, pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya Ustaz tentang bab kurban sebagaimana yang sudah ditanya dengan pemirsa yang lain, saya hanya menyambungkan. Yang saya tanyakan adalah Bapak saya, ayah saya 3 bulan yang lalu berpulang ke rahmatullah. Nah, jadi di tahun ini saya insya Allah rencana, saya punya niat mau mengkorban untuk kurban untuk atas nama orang tua ayah saya. Apakah amaliah tersebut, apakah kurban tersebut pahalanya mengalir enggak untuk orang tua saya Ustaz? Cukup itu aja saya tanyakan. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya. Barakallahu fi, pertanyaan yang sangat baik saya dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan mengampuni dosa dari orang tuanya yang telah meninggal dunia dan juga memberikan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, pertama karena berhubungan dengan masalah kurban ini adalah kewajiban bagi orang yang mampu, maka yang pertama kali harus berkorban adalah beliaunya dulu, anak beliau yang bertanya ini ya. Bapak yang bertanya ini dia harus berkorban dulu. Ketika dia mampu, dia berkorban untuk dirinya, dan dirinya termasuk sekaligus yakni cukup untuk dirinya dan keluarganya. Jadi dia dulu yang wajib untuk berkorban. Adapun kalau dia punya kelebihan kemudian dia ingin berkorban atas nama bapaknya, maka diperbolehkan. Diperbolehkan dan insya Allah itu akan sampai pahalanya. Tapi yang penting dia kewajibannya saat ini adalah berkorban untuk dirinya ya, untuk dirinya terlebih dahulu sebagai kepala keluarga, dan nanti untuk mencukupi juga untuk keluarganya. Kalau dia ingin berkorban juga untuk ayahnya, setelah itu ada kelebihan dari hartanya, maka diperbolehkan dan insya Allah akan sampai pahalanya. Namsat, jazakallah khairan wa barakallah fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kembali kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Silakan kepada Anda yang ingin bertanya tentang keutamaan ilmu yang telah disampaikan, poin-poin yang dijelaskan oleh Ustaz. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Ibu Samina Trino. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, ada bertanyaan, punya masalah. yang satu menuduh ada pengecoran di bank jalan. Katanya dia mengeluarkan kendaraan. Dia melapor, tetangga yang sebelah melaporkan pada Pak Bu RT kalau yang sebelah itu mengeluarkan kendaraan. Akhirnya terjadi perselisihan antara Bu RT. Menurut saya dia kan orang zalim, Tar. Baik Ibu, mohon maaf Ibu, mungkin bisa kita bahas tentang tema keutamaan ilmu Ibu sesuai dengan pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz. Kami tunggu pertanyaannya sesuai dengan pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz, dan kami angkat kembali pertanyaan lainnya dari pendengar atau pemirsa berikutnya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, kita angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Pak Rashid di Jakarta Pusat. Silakan Pak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mengikuti kajian di sebuah masjid. Di masjid itu juga dia online YouTube Pak Ustaz. Tapi ketika ada waktu untuk bertanya, itu kami jamaah yang hadir ini tidak diberi kesempatan. Jadi dia membuka WA yang online itu Pak Ustaz, YouTube online. Nah ini jadi kami kadang-kadang malas gitu Pak Ustaz mau hadir karena kita nggak dikasih kesempatan jamaah yang hadir, justru yang online ini yang diberi kesempatan. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz, Ustaz-Ustaz yang seperti ini Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari Pak Rashid tadi. Pertanyaan yang baik beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, untuk kondisi pengajian seperti ini memang ya asalnya kita mengatakan yang paling baik adalah diseimbangkan, karena peserta kajian kan dia adakan di masjid atau di tempat tertentu, kemudian ada yang offline, ada juga yang online, maka paling bagus dia kadang-kadang menyimak atau menjawab pertanyaan yang online, kemudian juga pertanyaan dari peserta yang hadir langsung. Bahkan yang justru hukum asalnya kajian itu adalah yang hadir langsung, itu yang harusnya diutamakan. Ala kulli hal, seharusnya mungkin harusnya seimbang. Cuman saya tidak tahu apa alasan dari ustad mungkin lebih dari satu tadi ustadnya, ustad tersebut melakukan hal yang seperti ini. Apakah memang sudah ada perjanjian terlebih dahulu, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang saya tidak ketahui. Mungkin Pak Rashid bisa tanyakan langsung kepadanya apa alasannya sampai sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi peserta yang hadir langsung kajiannya. Ya, karena masing-masing namanya penuntut ilmu atau orang yang dengarkan ceramah kan berhak untuk bertanya, apalagi masalah-masalah yang mungkin dibahas adalah masalah penting yang perlu mereka tanyakan. Jadi tanyakan langsung kepada dia karena kita tentu tidak tahu alasannya apa. Cuman tadi asalnya yang saya ketahui selama ini yang saya juga praktekkan, kalau ada kajian seperti ini justru yang hadir langsung itu adalah asal, karena itulah asal dari pengajian ya, bertatap muka langsung kita utamakan, dan kita juga beri kesempatan bagi yang online tentu saja untuk menjawab pertanyaan mereka. Untuk kita kalau bisa lebih bagus mungkin kalau mau seimbang malah dijadikan selang-seling, habis pertanyaan yang online kemudian yang langsung lagi, pertanyaan online langsung lagi, maka ini tentu lebih seimbang dan lebih adil, dan tentu akan menjadikan orang-orang yang hadir semua akan merasa puas insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Ini merupakan pertanyaan yang terakhir yang menutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi bekal kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.